Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام أعزني الله وإياكم نواصل درسنا Fikirati syarah kitab Tauhid wa kitab Al-Qaul Mufid lil Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa ma zilna fi bab ma jaa fi tatayyur wa bab samin wa isrun, bab yang ke-28, bab yang menjelaskan tentang at-tatayyur, anggapan sial dengan sebab mendengar suara burung tertentu atau melihat burung tertentu ataupun yang lain selain burung. Tatoyur asalnya diambil dari toir, anggapan sial karena melihat atau mendengar suara burung tertentu. Namun ini menjadi kemudian istilah umum, anggapan sial ketika mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau meyakini adanya anggapan sial pada sesuatu. Pada bab ini kita masih di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan dalil ketiga pada bab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiaroh, dan tidak ada hama, burung hantu, wala safar, dan tidak ada bulan safar. Telah dijelaskan oleh beliau As-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dari apa yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, al-manfi yang ditiadakan dalam hadis ini laisa biwujudih, yang ditiadakan bukan keberadaannya. Bulan, tidak ada bulan sofar. Pada bulan sofar ada. Walahamah, tidak ada burung hantu. Burung hantu juga ada. Nah, bukan keberadaannya. Namun yang ditiadakan adalah at-taksir. Nah, pengaruh. Pengaruh kesialan ini yang ditiadakan. La sofaro, tidak ada sofar, artinya tidak ada pengaruhnya bulan sofar kepada kesialan ataupun keuntungan seseorang. Tidak boleh kemudian meyakini bulan sofar adalah bulan sial. Hamah, burung hantu itu membawa kesialan. Tidak boleh. Nah, begitu juga Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan la adwa, tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular. Ini yang ditiadakan bukan keberadaannya. Penyakit menular ada. Secara adanya itu ada. Namun yang ditiadakan adalah taksir. Pengaruh dia menular ke orang atau ke hewan itu bukan penyakitnya itu sendiri. Nah, ya, menularnya bukan penyakitnya itu sendiri yang punya kuasa. Dia pengen nular ke sana, bukan penyakitnya itu. Namun al-mu'assir wallah. Nah, ini yang ditegaskan oleh beliau. Nah, menularnya itu adalah dengan ketentuannya Allah, dengan takdirnya Allah, dengan maksiatillah, kehendaknya Allah. Nah, ini ikhwanul jazakumullah menjamak antara adanya hadis, satu sisi hadis itu mengandung manfi, peniadaan. Namun ada hadis yang lain al-musbat mengandung penetapan. Sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan kemarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firra minal majdum, firaraka minal asab." Larilah dari orang yang ternak penyakit lepra. Atau kusta, sebagaimana engkau lari dari singa. Ini penyakit judam adalah ada penyakit kusta ini. Penyakit sebagian orang membilangnya dengan Hansen, ada. Nah, namun dia sifatnya menular, sifatnya. Tetapi menularnya adalah biqadarillah wa bima'siatih. Dengan takdirnya Allah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak penyakit itu. Ini yang harus kita fahami. Jangan kemudian memahaminya sebagaimana pemahaman sebagian orang yang keliru. La adwa, tidak ada penyakit menular. Akhirnya menetapkan betul-betul tidak ada penyakit menular itu. Baik, lebih jelas kita lanjutkan kelanjutan dari keterangan beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Fa'in kila, kalau ada yang berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qala la adwa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, qala rajulun, ada seseorang yang mengatakan, sampai situ ya. Nah, qala rajulun, ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, al ibilu takunu sahihatan mislu dabai fa yadkhuluha al jamal ajrab fatajarraba. Ya Rasulullah, ada unta keadaannya sehat. Unta keadaannya sehat, mislu doba, wazlan, doba ay wazlan, seperti kijang, lincah, sehat dia, gerakannya seperti kijang yang lincah. Fayadkhulu hal jamal ajrob, kemudian masuk kepadanya unta yang terkena penyakit kudis. berpenyakit kudis. Fatajarraba, maka unta yang awalnya sehat itu tadi akhirnya terkena juga kudis. Nah, berarti ada penyakit menular kan begitu pertanyaan orang ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, ada orang bertanya, ya Rasulullah, ini kenyataan, ini kenyataannya ada unta sehat lincah dia, kemudian ada unta datang ke situ, unta yang berkudis. Unta yang sehat itu akhirnya juga kudisan. Berarti kan ada penyakit menular. Orang ini bertanya demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman a'dal awwal?" Kalau demikian, siapa yang menulari yang pertama? Siapa yang menulari unta yang pertama? Berarti apa? Artinya adanya penyakit menular itu adalah ada yang mentakdirkannya, ada yang menghendakinya, ada yang menetapkannya itu menular. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka begitu juga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala, ketika menerangkan hadis tersebut, maknanya faman a'dal awwal, siapa yang menulari yang pertama, dan hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal ma'na anna alladhi anzala al-jarab fil awwal huwa alladhi anzalahu fil ukhra. Maknanya, zat yang telah menurunkan penyakit kudis itu pertama kalinya, kan awalnya sehat semua misalnya, terus ada yang kudisen, unta kudisen, siapa yang pertama yang nulari itu? Tidak ada kan, tidak ada yang nulari. Maka zat yang menurunkan penyakit kudis mengenai unta yang pertama itu tadi, huwallazi anzalahu fil umrah, dia juga yang menurunkan, mengenakan kepada unta yang lainnya. Bukan penyakitnya itu sendiri, bukan kudisnya itu sendiri. Maksudnya demikian. La adwa di sini taksirnya bukan si kudis, tetapi al mu'assir wallah. Nah, yang mengenakan itu penyakit nular ke sana ke sana itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dihikmati. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan ini kembalinya sebagaimana kita memahami tentang masalah takdir. Binisbah ilaina, terkait dengan kita, takdir ada baik ada buruk. Namun binisbah ilallah, kullu min indillah wa khair. Semua yang datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala adalah baik. 6. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibas rahimahullah, summa bayyana lahum sallallahu alaihi wasallam annal mukhalatah takunu sababan linaklil marad minas sahih ilal marid. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam pun menjelaskan bahwasannya bercampur aduk, berinteraksi langsung itu bisa menjadi sebab berpindahnya penyakit dari si sakit terkena kepada yang sehat. Biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, biidnillah azza wajal. tabligh biidznillah azza wa jal. Untuk itulah Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yuridu mumridun ala musihin. Jangan mencampurkan unta yang sehat, unta yang sakit kepada unta yang sehat. Jangan mendekatkan, menggabungkan, mempertemukan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Naam. Min ajli ikhtiar, dalam rangka ikhtiar menjalankan perintahnya Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam untuk menempuh al-asbab, menempuh sebab-sebab. Nah, sebagaimana kita tahu, rezeki sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk menempuh sebab untuk mendapatkan rezeki, agar dengan sebab itu rezeki kita menjadi rizqan thayyiban, rezeki yang baik, kan begitu. Nah, ajal sudah ditetapkan bagi kita, namun kita disuruh menempuh asbab agar ketika datang kematian, ajal, kita dalam keadaan alal khair, alal amali soleh, sehingga menjadi husnul khotimah, kan begitu. Al-a'mal bil khawatim, amalan-amalan itu tergantung pada penutupan akhirnya. Jangan sampai saat seseorang bermaksiat ternyata itu menjadi detik akhir dari kehidupannya di dunia, akhirnya mata alal maksiat, mati di atas kemaksiatan, su'ul khatimah wa na'udzu billah. Ini memahaminya, menempuh asbab karena kita menginginkan yang baik, menginginkan yang sehat, menginginkan keselamatan. Dan ini adalah sesuai dengan dalil naql dan akal, dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga akal. Kita meyakini bahwasanya sakit, sehat itu kan sudah ditakdirkan. Tapi kita disuruh menempuh asbab. Gak mungkin kita pengen sehat kemudian kita makannya makan yang busuk-busuk, yang basi-basi, yang jelek-jelek. Gak mungkin. Pasti kita pilih yang bagus. Nah, makanan yang sehat akan. Dan gitu. Apalagi sehat dan enak. Dan gitu, lezat, nah, itu sudah naluri kita, akal kita menetapkan yang demikian. Orang bodoh pun, orang awam, bukan orang bodoh, orang awam pun tahu kalau orang kemudian, kok kamu gak kerja? Rezeki sudah ditakdirkan. Oh, ini orang gak waras. Orang awam bilang, ini orang gak waras. Nah, kalimatul haq yuradu bil batil, yuradu bil batil. Kalimatnya benar, rezeki sudah ditakdirkan. Nah, tetapi pemahamannya salah, enggak mau kerja. Dan gitu. Menempuh asbab. Itu satu perkara yang dituntunkan. Qala rahimahullahu taala, yakni annal marad nazal al awal biduni adwa. Terangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, sebagaimana yang terangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas tadi, bahwasannya penyakit nazal al awal yang turun pada unta yang pertama biduni adwa, tanpa ada penularan. Yang pertama kan gak ditulari oleh yang lain dong. Pertama dia. Bal nazala min indillah, bahkan dia turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan, yang mentakdirkan, yang menentukan. Makanya hadisnya ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa. Tidaklah Allah turunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Allah Ta'ala yang menurunkan. 6. Min hadhi nuqtah ya ikhwan jazakumullah. Dari sini kita diberikan pelajaran bahwasanya kita harus memiliki at-tawakkal 'ala Allah, tawakkul 'ala Allah, berserah diri kepada Allah. Selain kita mesti juga menempuh sebab-sebab. Terkadang sebab ditempuh tetapi masih terkena. Nah, makanya pemikirannya yang positif, yang masih berusaha menempuh sebab aja terkena, apalagi tidak menempuh sebab, justru lebih dikhawatirkan peluang untuk terkenanya. Dan begitu, yang kerja saja masih kurang, apalagi gak kerja. Dan begitu mestinya. Nah, fakadzalika idza intaqala bil adwa faqad intaqala bi amrillah. Begitu juga apabila berpindah dengan penularan, maka berpindahnya pun dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'qat yakunu lahu sababun ma'lumun, dan sesuatu itu terkadang dia memiliki sebab yang maklum, yang sudah diketahui. Wa qad la yakunu lahu sabab ma'lum, terkadang tidak diketahui sebabnya, yang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang pertama terkena penyakit, apa yaitu sebabnya? Ya, Allah Ta'ala turunkan terkena kepada dia. Kalau yang kedua, apa itu sebabnya? Oh, sebabnya berinteraksi, akhirnya tertular. Bi'inillah. Kan gitu. Kalau yang kedua, ketiga, ketika diketahui dia ada interaksinya memang. Loh, itu kok positif? Kena corona. Kenapa? Oh, sebabnya interaksi dia. Datang dari zona merah. Nah, gitu. Perjalanan dari zona merah. Makanya pemerintah bawa bimbingan juga para ahli kesehatan internasional maupun nasional, memberlakukanlah, dan itu sesuai dengan tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam, tuntunan dinul Islam, dengan isolasi. Nah, karantina, kan begitu. Sesuai dengan keterangan ahli, berapa waktu yang dibutuhkan untuk karantina isolasi sampai diputuskan, oh ini negatif. Di masa karantina itu setelah ditempuh, oh ini negatif, berarti setelah sudah jelas berarti sehat. Baru kalau gitu berbaur dengan orang-orang yang sehat. Gitu. Karena petunjuknya Rasul tadi. La yurdu umridun ala musihin. Jangan mencampur adukkan yang sakit kepada yang sehat. Terus ya campurkan yang sehat dengan yang sehat. Terus yang sakit dikarantina. Disendirikan. Jangan dicampur. Lu kalau belum diketahui dia sakit atau sehat, kalau belum diketahui ya dikarantina sampai supaya diketahui dia sehat, nanti berbaur dengan orang sehat. Itulah maksudnya karantina itu. Paham, amin? Nah, mesti kenapa 14 hari? Ya sabar, wong itu memang keterangannya ahlinya begitu. Penyakitnya sifatnya masa inkubasinya, masa aktifnya itu dari terkena sampai ini bisa terdeteksi antara jeda waktu sekian itu, temponya sekian itu. Farji ila ahli, kembalikan kepada ahlinya. 6. Idza usidal amr ila ghairi ahlih fantadir sa'ah. Karena kalau satu diserahkan bukan kepada ahlinya, rusak nanti. Oh, bukan ahli bicara, ngapain isolasi karantina. Mbok ya sudah langsung bebas saja. Kamu itu ahli apa? Kamu ahli kebebasan kayaknya kamu itu. Nah, apa-apa kok bebas saja? Ya, ada aturannya. Nah, sesuatu itu ada aturan mainnya. Nah, benda itu, zat itu satu dengan yang lain punya sifat sendiri-sendiri. Dan begitu. Terus siapa yang kita percaya? Ya percaya kepada ahlinya. Fasalu ila ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembali kepada ahlinya. Ahlu dzikr. Masalah corona ya kembali kepada ahli corona, kan begitu. Nah. Masalah ikan ya kembalinya tukang ikan. Masalah hewan ya kembalinya tukang hewan. Begitulah. Kembali kepada ahlinya. Masalah agama kembalinya kepada ulama. Itu marjanya. Nasallahu salama wal afiyah. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bisawab. Sanuasil insyaallah ta'ala fi darsinal ati. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhukumullah.